شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung dan semakin terasa sangat mewah di hari-hari ini. Khususnya nikmat ilmu dan iman, ilmu yang bermanfaat yang akan menjaga kita jika kita benar-benar menjaganya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, man lam yasunil ilma lam yasunhul ilm, barang siapa yang tidak menjaga ilmu maka ilmu tidak akan jaga dia. Maka bukan hanya belajar, kita harus menjaga ilmu tersebut. Dan itulah ilmu yang bermanfaat, yang bisa memberikan manfaat kepada kita di dunia maupun di akhirat, dan bisa kita manfaatkan di dunia ini, diamalkan. Makanya Nabi SAW meminta selalu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Lalu perbanyak salawat kepada Nabi kita, Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, masih bersama Imam Nawawi rahimahullah, dan kita berada di kesimpulan dalil-dalil yang ada dalam bab ini. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang bagaimana Allah dan Rasulnya mendidik kita, mulai dari para sahabat sampai kita sampai di detik ini, untuk senantiasa menghadapi sesuatu dengan doa. Dengan doa, dengar, nurut, lalu berdoa. Jangan dibantah, dilawan. Dengar, nurut sama Allah, lalu berdoa. Itu sudah kita jelaskan dan itu penting di hari-hari ini. Jadi apalagi di 10 hari ini ya jemaah, ini waktu yang sangat bagus untuk berdoa, sangat kuat untuk berdoa, karena doa salah satu amal soleh yang terpenting dan terbesar. Dan Nabi SAW bersabda, ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabu ilallah min hadhil ayyam, tidak ada satupun amal soleh yang paling Allah cintai dibanding amal soleh di 10 hari pertama ini. Dan doa salah satu amal soleh, hadirin. Maka perbanyak doa di hari-hari ini, sebagaimana perbanyak zikir di hari-hari ini, perbanyak takbir di hari-hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini ulama menjelaskan kepada kita, atau sebagian ulama menjelaskan kepada kita, bahwa di antara kesimpulan dari ayat-ayat di atas, kita itu dididik untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu, tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Sebagaimana para sahabat itu diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan apabila kalian memperlihatkan apa yang ada dalam diri kalian atau apa yang disembunyikan atau apa yang kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, Allah akan hisab. Lalu kan mereka, para sahabat datang kepada Nabi SAW dan merasa berat, lalu diarahkan sami'na wa ta'na dulu. Jadi hadirin Allah muliakan, ini memberikan pelajaran penting kepada kita. Kalau ada yang membuat kita risau atau ada berita, ada sesuatu, maka kata para ulama, وَذَلِكَ تَأْدِيبٌ لِلْمُتَعَلِّمِينَ عَنْ مُتَرَبِّينَ عَلَى مُحَوَرَةِ الْمُعَلِّمِ وَسُؤَالِهِ عَمَّ يُرِيدُونَ سُؤَالَ عَنْهُ. Ini adalah pendidikan dan pengajaran adab bagi murid atau bagi umat ya, agar kalau ada sesuatu diskusikan dulu dengan ahlinya, tanya sama gurunya, diskusikan sama gurunya atau sama pakarnya. Muhawaratil muallim, muallim guru, dan tanya. Dan ini penting, wa alla yataqabbal al-murabbi al-ma'lumati duna tamhisin laha. Dan jangan pernah seseorang itu menerima atau mudah menerima berita informasi tanpa disensor, tanpa diteliti, tanpa di cross check, bahkan double cross check kepada guru atau ahlinya. Makanya para sahabat ketika turun ayat yang membuat mereka berat, mereka langsung datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyampaikan bagaimana kondisi dan perasaan mereka. Lalu Nabi SAW menjelaskan bahwa ini ujian dari Allah. Jadi diarahkan sama Nabi SAW, ini tuh ujian dari Allah agar kalian tidak seperti umat-umat terdahulu yang belum apa-apa udah nolak, belum apa-apa udah bilang sami'na wa asaina. Coba respon hal tersebut dengan sami'na wa ata'na, agar sami'na wa ata'na sampai Allah angkat ujian tersebut. Akhirnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini pelajaran penting apalagi hari-hari ini. Hari-hari ini hadirin, kondisi sebagaimana kita semua ketahui, lalu ditambah lagi banyak sekali berita-berita yang belum jelas kebenarannya, yang masih simpang siur, dan berita-berita atau info-info itu seringkali membuat gak nyaman kita, memberikan rasa takut, atau sebaliknya memberikan harapan yang begitu luar biasa. Tapi pertanyaan, apakah itu benar-benar harapan atau itu PHP gitu, atau itu harapan palsu? Nah, gimana sikap kita? Jangan buru-buru membuat kesimpulan, apalagi langsung men-share. Nah, itu Para sahabat itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di cross check dulu, tanya pakarnya. Tanya ahlinya. Kata para ulama, fal yuraji' fi. Hendaknya dia itu mengangkat masalah ini ke ahlinya. Ngecek dulu. Hatta ya'rifahu liyatabayyana haqqahu min batilihi. Sampai dia tahu, sampai clear, sampai jelas mana berita yang valid, mana yang hoax. Gitu. Mana yang hoax, mana yang fake. Gitu hadirin. Ini cocok banget dengan kondisi hari-hari ini. Begitu dapat berita yang kira-kira sesuai dengan harapannya, langsung share. Gitu hadirin. Lo cross check dulu. Gitu. Jangan langsung buat kesimpulan, apalagi langsung men-share. Kita nih tanggung jawab nanti. Kalau itu benar, kalau itu salah, lalu ada orang yang ngikutin karena percaya sama kita, kita yang share. Terus ada masalah dengan dia, itu tanggung jawab di akhiratnya siapa? Apalagi sekarang mudah sekali. Wong mencatut nama orang aja mudah sekarang, lalu dibuat berita berantai, apalagi gak ada narasumbernya. Seringkali gak ada narasumbernya, pokoknya muncul video aja, muncul artikel aja. Ada narasumbernya aja perlu double cross check, benar gak? Ini benar gak? Profesor A yang bilang demikian, benar gak ini? Pakar B yang mengatakan demikian. Jangan-jangan dia, beliau gak pernah bicara, tiba-tiba namanya kemana-mana. Lihat para sahabat begitu adanya datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini kaidah besar di dalam Islam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 7 Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu. Jangan, Allah gak suruh kita buat kesimpulan atau buru-buru membuat kesimpulan dalam hal yang kita gak tahu atau yang bukan bidang kita, bukan ekspertis kita. Tapi tanya kepada ahlinya. Kata para ulama, likulli maidanin fursan, likulli maidanin fursanuh. Setiap bidang itu ada pendekarnya masing-masing hadirin. Setiap bidang itu ada ahlinya masing-masing. Maka serahkan kepada expertnya, kepada ahlinya. Jangan kita, oh ini benar, ini benar. Bahkan seringkali banyak masalah, ahlinya aja berbeda pendapat. Itu beda lagi bagaimana cara menyikapinya. Ini hal penting sekali dalam masalah ini. Tanya, cross check, minta arahan. Li'annahu qad yakunu fihi maslahah la ya'rifuha fa yakunu radduhu wajahluhu sababan lihurmanihi min tilkal manfaati. Karena bisa jadi dalam hal yang kita gak tahu itu ada maslahat, ada manfaat yang kita gak tahu. akhirnya kita tolak langsung. Nah, kalau tadi kan langsung nge-share, ini langsung ditolak. Udah enggak. Lah kita main tolak, akhirnya gara-gara kebodohan kita dan ketidaktahuan kita lalu kita tolak, kita tidak mendapatkan manfaat dalam hal tersebut. Jadi sebaliknya nih, antitesisnya, kalau tadi langsung kesimpulannya nerima, langsung di-share, atau sebaliknya langsung ditolak, gak di-cross-check, bisa jadi itu benar, hadirin. Kita gak dapat manfaat dari berita tersebut, kita gak dapat manfaat dari artikel itu, akhirnya merugikan kita. Walidzalika qala al-ulama, nah ini ulama memberikan kaidah, catat baik-baik nih kaidahnya, menarik. Ini kaidah kehidupan, hadirin. Man jahila syai'an 'adahu. Barang siapa yang tidak mengetahui sesuatu, yang bodoh terhadap sesuatu, cenderung membenci hal tersebut. Gitu, cenderung itu memusuhi. Cenderung memusuhi. Kalau kita nggak tahu, manusia itu kalau nggak tahu cenderung jaga jarak, cenderung nggak simpati, cenderung memusuhi atau membenci. Gitu, hadirin. Kalau nggak tahu sesuatu, walaupun ini bukan hukum mutlak, ini hukum di banyak kasus ya. Makanya kan ada istilah tak kenal maka tak sayang, gitu loh. Itu maksudnya. Jadi kita juga punya kaidah itu sebenarnya, tak kenal maka tak sayang. Ini man jahila syai'an 'adahu. Kalau kita belum mengenal baik seseorang gitu, kita cenderung enggak. Padahal dia orangnya baik banget. Atau kita cenderung termakan isu tentang dia. Enggak, aku gak suka. Banyak orang bilang dia begini. Loh, Anda udah kenal belum? Ya belum sih. Saya kenal dia. Dia gak begitu, hadir. Nah, misalnya begitu. Jadi ini yang perlu kita tanamkan. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita jangan lupa bahwa kecenderungan diri kita itu begitu. Kalau kita belum kenal, kita belum ini, kita cenderung gak suka atau memusuhi atau enggak respect gitu loh. Jadi jangan gampang buat kesimpulan, dikrosekan dulu. Makanya kata Nabi SAW, ala sa'alu illam ta'lamu ala inna syifa'al iyis su'al. Kenapa mereka enggak bertanya kalau mereka enggak tahu? Ketahuilah obat kebodohan itu bertanya. Masih ingat hadis ini? Pernah dulu kita bawakan hadis ini, jemaah. Kenapa Nabi sampai mengatakan gitu? Karena ada seseorang yang terluka cukup serius, terus istirahat atau tidur di malam hari, mimpi basah orang ini. Bangun di pagi hari mau sholat, agak bingung ini orang karena punya luka yang serius dan dia harus mandi. Nanyalah sama teman-temannya, saya boleh tayamum gak ya? Kata teman-temannya, gak boleh, kan ada air, kamu harus mandi, kan ada air. Kecuali kalau gak ada air, ini ada air. Tayamum itu untuk gak ada air, ini ada air. Akhirnya orang ini mandi pakai fatwanya teman-temannya nih, suruh mandi. Habis mandi mati ini orang, hadirin. Naudzubillah, mati habisnya. Maka berita kejadian ini sampailah ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marah besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kan sangat sayang sama umatnya, kok bisa kayak kejadian begini? Lalu Nabi sallallahu bersabda, "Qataluhu, qatalahumullah." Qataluhumullah. Mereka telah membunuh sahabat mereka dengan fatwa mereka. Ini hati-hati. Maka Allah akan balas perbuatan mereka. Lihat, bahasa Nabi itu sangat tajam. Mereka telah membunuh dengan fatwa tersebut. Ini kan hati-hati hadirin. Jangan asal syar sana syar sini. Itu kalau benar, kalau salah, terus orangnya menerapkan, drop kondisinya. Orangnya menerapkan, meninggal. Karena itu fake, itu palsu. Jangan sampai kita termasuk ke dalam sabda ini, qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuh orang itu dengan arahan keliru mereka, dengan fatwa keliru mereka, dengan arahan yang salah yang mereka sampaikan. Karena arahan yang benar, ini orang boleh tayamum, hadirin, boleh. Karena tayamum itu bisa karena nggak ada air, atau nggak bisa menggunakan air, atau kalau menggunakan air bisa memudaratkan dia, maka boleh tayamum. Lalu Nabi SAW mengatakan, ala sa'alu illam ta'alamu. Kenapa mereka gak bertanya kalau gak tahu? Kenapa berfatwa kalau gak tahu? Kenapa ngarahin orang kalau gak tahu? Kenapa nge-share kalau bahasa kita? Kalau dia gak tahu ini valid apa enggak, kenapa di-share? Ala inna shifa'li su'al. Ketahuilah obat dari kebodohan itu bertanya. Bukan yang penting share dulu. Hati-hati loh hadirin. Kalau salah, terus kita taruh di grup, dan grup kita ada 100 orang, kita baru share jam 6 lewat 5, jam 6 lewat 6, itu salah satu dari grup kita nge-share lagi ke grup yang lain. Udah berantakan udah. Dan itu salah dan fatal. Kadang-kadang kan kita gak mikir begitu ya hadirin. Kita main kirim-kirim aja. Itu hati-hati hadirin sekalian. Nabi SAW qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuh. Bahasa Nabi itu membunuh. Padahal kan mereka gak nusuk tuh orang. Mereka gak ngegebukin tuh orang. Orang itu teman mereka. Tapi mereka kasih arahan yang menyebabkan orang ini meninggal dunia. Nas'alallah sawal afiyah. Makanya hati-hati banget hadirin, hati-hati. Kalau dalam agama itu hati-hati dalam berfatwa. Dan semoga Allah menjaga lisan kita. Dan kalau dalam masalah dunia, hati-hati dalam memberikan arahan, memberikan masukan, hati-hati dalam men-share. Jangan sampai ketika fatal, aduh maaf ya aku tuh gak tahu, aku cuma sekedar copy paste doang. Iya kalau cuma ringan, tapi kalau fatal gimana? Hati-hati hadirin. Ini pelajaran berharga dari para sahabat Nabi SAW dan bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat. Dan kita butuh konsep seperti ini khususnya di hari-hari ini. Semua bisa akses. Ada salah satu pakar itu menjelaskan bahwa fenomena hari ini atau apa fenomena sosial media itu banyak sekali manfaatnya hadir. Wong kita aja nih pakai sosial media, gitu, sangat banyak manfaatnya. tapi sama dengan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Kalau salah digunakan itu bisa berakibat fatal. Dan salah satu pakar mengatakan bahwa salah satu yang harus diwaspadai dan kita harus ekstra hati-hati adalah kalau kita tidak diberi taufik, ini bahasa saya, bukan pakar itu. Kalau kita nggak diberi taufik oleh Allah dan kita tidak bersikap tepat, itu bisa membuat menghilangkan spesialisasi. Menghilangkan spesialisasi. Maksudnya apa? Karena semua orang bisa bicara. Mau yang pakar, yang gak pakar bisa bicara. Bahkan seringkali kekuatan yang bukan pakar dalam menyebarkan berita itu lebih kuat daripada kekuatan pakar yang pakarnya dalam menyebarkan berita yang benar. Semua kan bisa bicara sekarang. Kalau dulu mungkin enggak, hanya yang pakar harus ada. Semua sekarang bisa, sekarang hadir. Nah, kita tuh harus minta pertolongan sama Allah. Jadi bayangkan ya, coba kita nih buka sosial media atau baca, sebelum baca minta pertolongan gak sama Allah? Ini kadang-kadang kita suka lupa, baru bisa jadi itu merubah hidup seseorang loh. Makanya minta pertolongan sama Allah. Habis minta pertolongan sama Allah, terapkan sunnah Nabi SAW. Kalau ada berita, cross check sama pakarnya, tanya kepada ahlinya. Gitu hadirin. Ini hal yang sangat penting. Selalu minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Dan kalau kita sudah terlanjur, mungkin ada keliru atau salah, jangan pernah ragu untuk minta maaf atau klarifikasi. Kemarin yang saya kirim itu ternyata tidak valid, tolong di ini kan. Aduh, kemarin saya salah menyampaikan. Gak masalah hadirin. Orang yang minta maaf itu mulia. Mulia. Yang mengakui kesalahan itu mulia. Dan memang kita banyak salah kok hadirin. Kullu bani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Itu poinnya. Dan terakhir hadirin, khususnya di hari-hari ini, perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak bertakbir, dan jangan menerima berita kecuali dari ahlinya. Seringkali karena terlalu ngikutin, akhirnya kita jadi mengurangi waktu zikir kita kepada Allah. Akhirnya kita memangkas waktu bertakbir kita kepada Allah. Padahal zikir dan takbir jelas manfaatnya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati jadi tenang. Harusnya itu yang lebih dinomor satu kan. Itu harus ditekankan. Baru setelah itu hanya terima berita dari ahlinya. Dan kalau dapat, cross check, tanyakan. Jangan cepat-cepat buat kesimpulan. Al-ajalatu minas syaitan, terburu-buru itu dari syaitan. Terburu-buru dari syaitan. Dan ta'anni minallah, hati-hati matang dan perhitungan itu dari Allah jemaah. Tapi kalau ajalah, al-ajalah minasyaitan, al-ajalah itu minasyaitan, terburu-buru itu dari syaitan. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab dan manfaatkan 10 hari ini hadirin, manfaatkan. Kita udah ada di tengah 10 hari ini, gak ada waktu lagi untuk melalaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi dan melindungi, merahmati Ustaz dan keluarga juga tim jamaah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, saya sedang berusaha untuk selalu istiqomah dengan Al-Quran, alhamdulillah, membaca dan menghayati artinya. Kadang membaca tafsirnya di setiap selesai sholat fardu, tapi sering suami saya keberatan jika saya baca Al-Quran seperti itu. Kadang beliau bilang, kok ngaji terus? Beliau ingin ditemani tidur. Oh iya, beliau sudah sampai, sudah hampir 10 tahun stroke. Jadi hanya di kursi roda dan tempat tidur saja. Mohon tausiahnya, Ustaz, manakah yang saya dahulukan, tetap membaca Al-Quran atau memenuhi panggilannya, termasuk juga jika sedang zikir habis sholat maupun zikir sore. Syukran atas perhatiannya, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga suami yang bertanya diberikan kesembuhan atau diberikan yang terbaik, digugurkan segala khilafnya dan diangkat derajatnya, dan semoga yang bertanya diberikan kesabaran dalam berkhidmat kepada suami dalam kondisi seperti ini. Ini pahala besar, dan bersyukurlah bisa berkhidmat kepada suami. Ini nasihat pertama. Ada banyak istri itu ingin berkhidmat kepada suaminya, gak bisa. Gitu loh. Kenapa? Karena gak ada suami. Gitu, artinya belum nikah, atau suaminya gak suka sama dia, gitu loh. Suaminya jahat sama dia. Jadi kasus banyak seperti itu hadirin. Makanya bersyukurlah kalau kita nih sebagai istri bisa berkhidmat kepada suami kita. Itu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Dan itu bukan beban, itu nikmat. Yang kedua hadirin, mana yang didahulukan, tetap membaca Al-Quran atau memenuhi panggilannya? Pada dasarnya kan kaidah menyatakan al-jam'u khairun minatarji, atau al-jam'u awla minatarji, al-jam'u aula minatarjihi in amkan. kayak ada usul fikih itu ya, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada mendahulukan yang satu dan menomorduakan yang lain. Jadi kan sebenarnya ini bisa lah hadirin. Kalau waktunya tidur dan bersama beliau, udah kita bersama beliau, itu pahalanya luar biasa. Itu pahala wajib. Ridho suami itu kunci surga. Selama bukan dalam perkara maksiat tentu saja. Yang kedua, kan pada dasarnya ya, saya enggak, beliau enggak menjelaskan kondisi detail, tapi pada dasarnya kan suami butuh enggak 24 jam. Enggak 24 jam detik demi detik ngajak tidur aja kan, enggak. Jadi di waktu-waktu yang lain itulah kita gunakan untuk baca Quran, untuk berzikir. Gitulah. Atau zikir pagi atau petangnya sambil nemenin suami istirahat di kasur gitu loh, di tempat tidur misalkan. Jadi dua-duanya berusaha diatur waktunya, minta pertolongan kepada Allah keberkahan waktu. Makanya jangan lupa baca kan, asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Kita minta keberkahan waktu di hari ini. Nanti kalau malam, fathaha wa nuraha wa barakataha wa hudaha. Kita minta keberkahan waktu di waktu malam. Minta keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, saya, beri saya nasihat. Saya punya masa lalu yang sangat buruk dan kotor, Ustaz. Allah telah memberikan taufik untuk berusaha meninggalkan kemaksiatan tersebut, dan saat ini saya sedang berusaha menghafal Al-Quran dengan segala kelemahan dan keterbatasan ana. Namun sulit sekali Ustaz. Saya hafal lupa lagi. Saya hafal lupa lagi. Saya sadar ini efek dosa-dosa saya di masa lalu. Beri saya nasihat Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan. Tidak diragukan lagi. Ini dipengaruhi juga oleh dosa-dosa kita. Jadi salah satu faktornya adalah dosa-dosa. Masih ingat ucapan Waqi' kepada Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i merasa hafalannya sedikit berkurang, padahal berkurangnya hafal Imam Syafi'i itu masih maksimalnya kita hadirin. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi' su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku curhat sama Imam Waqi' guruku tentang menurunnya hafalanku. Lalu kata beliau arahkan aku untuk meninggalkan maksiat. Padahal diriwayatkan Imam Syafi'i nggak sengaja melihat yang tersingkap, nggak sengaja, gitu loh. Itu aja dampaknya demikian. Dan nasihatnya tinggal, pokoknya tinggalkan maksiat. Lalu Imam Waqi melanjutkan bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yu'ta li'asi. Dan cahaya Allah tidak Allah berikan kepada ahli maksiat. Enggak Allah berikan. Maka perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang gak sengaja aja mempengaruhi hafalan, apalagi yang sengaja, apalagi bukan sengajanya bukan sekali, bertahun-tahun, apalagi yang bukan hanya sekedar ngeliat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Oleh karena itu taubat-taubatan nasuha, lalu coba lagi. Jadi yang pertama istighfar dan taubat, hadirin, istighfar dan taubat. Lalu yang kedua, para ulama Quran itu ketika ditanya apa sih resep menghafal, mereka menjawab secara teknis, maksudnya setelah minta pertolongan sama Allah, taubat gitu. Kuncinya cuma satu, hadirin. At-tikrar. Mengulang. At-tikrar. Mengulang. Jadi segera istighfar, taubat, minta pertolongan sama Allah, terus diulang. Kita ini kurang semuanya, kurang taubat, kurang minta pertolongan sama Allah, terus kurang ulet ulangnya. Aku udah ulang kok Pak Ustadz, berapa kali. Ada banyak penghafal Quran yang hafalannya sekarang hebat-hebat, itu satu ayat diulang 100 kali. 100 kali ada. Udah 100 kali belum diulang. Setiap ayat 100 kali. Dan itu bukan 1-2 orang yang lakukan hal itu. Oleh karena itu ini taubat, minta pertolongan, ulang. Kalau 10 kali masih lupa, 20 kali. 20 kali 40 kali 40 kali 60 kali terus. Nanti Allah akan kasih taufik buat kita. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kajian menjadi penambah kemuliaan Imam Nawawi, dan semoga keberkahan selalu Allah berikan kepada Ustadz dan tim dan jamaah semua, amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara menasihati teman dekat yang kadarnya diuji dengan kesehatannya? Beliau baru berusia 30 tahun, namun diuji dengan beberapa penyakit seperti obesitas, stroke, dan divonis dokter sisa hidupnya nggak sampai 3 bulan lagi. Saat ini pun sedang COVID untuk ketiga kalinya. Alhamdulillahi afani bi wabtalahubi wa fattalani ala katir bin akhara. Saya sudah pernah ikhtiar untuk kirimkan buku doa dan wirid, memberikan hiburan dengan kirim makanan dan nasihat dan mendoakannya. Pernah juga kirim link sosial media Ustadz, dan beliau sudah menyimak. Tapi kemarin beliau update status seperti putus asa dengan mengucapkan, Tuhan di mana ya? Lagi sibuk kali ya? Kok saya dicuekin? Saya sedih banget bacanya, tapi bingung gimana nasihatin. Takut salah ngomong. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama, untuk kita semua yang dengar, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dikasih nikmat kita banyak sekali. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, hadirin, letakkan semua pada porsinya. Vonis dokter dudukan sesuai dengan porsinya juga. Dokter tidak memastikan, tapi menganalisa sesuai dengan ilmu yang Allah kasih kepada beliau dan mereka. Dan bukan berarti harapan itu pupus, enggak. Saran saya yang pertama, bagi yang bertanya, bersyukurlah kepada Allah bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doakan sahabat kita itu atau teman kita itu, doakan. Jangan hanya mengandalkan nasihat kepada teman kita, tapi kuatkan sisi doa. Apalagi di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Doa. Yang berikutnya, karena petanya seperti ini, all out dampingin dia, all out untuk dampingin dia dan ajak dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampingi. Ingetin terus, ingetin, kasih perhatian. Dan salah satu hal yang perlu disampaikan, bahwa status seperti ini itu gak menyelesaikan masalah. Coba tanya sama dia, setelah kamu update status seperti ini, hati kamu tenang apa enggak? Lalu yang kedua, kalau gak tenang, tambah baik apa tambah buruk? Pasti tambah buruk dan gak tenang. Hadirin, itu berarti salah. Itu berarti salah. Karena kan salah satu indikator kebenaran itu apa? As-sidqu tuma'nina. Kejujuran dan kebenaran itu adalah ketenangan. Wal kadzibu riba. Dan kebohongan, kedustaan, dan kesalahan itu kegalauan, ketidaktenangan gitu. Jadi sensornya tuh simpel aja. Emangnya kamu tenang dengan cara begini? Kok biasanya kan orang kan defense, ya tapi gini-gini. Sikap kamu gini aja menunjukkan ini cara yang salah. Nggak usah banyak debat pakai rumus-rumus apapun. Gitu. Sama, kalau salah obat, tubuh itu bereaksi, hadirin. Ya udah langsung stop aja tuh obat, nggak usah ribet-ribet. Salah obat itu. Kalau makan cabai rawit, itu tubuh bereaksi, langsung kepedesan. Gimana? Berhenti. Aduh, pedes-pedes, tapi mangap terus sama cabainya. Gimana sih? Udah, kalau aku gak mau kepedesan, udah berhentiin aja itu, insya Allah kondisi akan membaik. Berhenti makan cabenya gitu. Kalau ingin gak putus asa, rubah polanya, gitu aja. Rubah pola, berarti pola ini sudah terbukti gagal. Pola Anda nih di hari-hari ini terbukti gagal dan ngerusak, buktinya kamu putus asa. Output itu tergantung input gitu. Output tergantung input. Jadi coba rubah pola. aku udah setotal apa, lahir batin apa enggak. Itu yang perlu kita jawabkan. Saya rasa cukup sampai di sini, dan terus doakan beliau dan seluruh kaum muslimin semoga mendapatkan taufik hidayah dan dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Aku lu qouli hadza, rabbana taqabbal minna, allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.